qiblatihi wa huwa ahadi ummatihi bal huwa afdalu hadhihi ummati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yanzilanna fikum ibnu Maryama hukman muqassitan hakaman muqassitan muqassitan bal yuksiranna as-sariba walayaktulanna al-khinziro walayudihna walayadu'anna walayadu'anna al-jizyata oluhu walatasalu ta'ifatun min ummati al-haqqi mansuratun la yadurruhum mansuratan khobar tazalu mansur khobar la yazalu itu kan iya mansuratan la yadurruhum man khazalahum qala yasid ibn haruna wa ahmad ibn hanbalin illam yakunu ahlal hadithi fala adri manhu qala nurul mubaraki wa ali ibn Madani Madini wa Ahmad ibn Sinanin wal Bukhari wa ghairuhum innahum ahlul hadis wa an ibn al Madini riwayatun humul arabu wastadalla bi riwayatin min man rawa bi riwayat ya hum ahlul hurbi fasa wa fasaral hurba bi bidalwi ya wa fassara al-gharba bidalwi bidalwi al-azimati li anna al-araba hum alladhina yastauna biha qala an-nawawi qala an-nawawi yajuzu an takuna qa'ifatu jama'atan muta'addidatan min anwa'il mu'minina ma baina syaja'in wa basirin syuja'in wa basirin bil harbi wa faqihin wa muhaddisin wa mufassirin wa qa'imin bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa zahidin wa 'abidin wa la yalzamu ayyakunu mujtami'ina fi biladin wahidin fi baladin wahidin bal yajuzu ijtima'uhum fi qatrin wahidin waqtirakuhum fi aqtaril ardi wa yajuzu an yajtami'u fil baladil wahidi wa an yakunu fi ba'din duna ba'din minhu wa yajuzu ikhla' fa'il dari yajuz. Yajuzu ikhla'ul ardi min ba'dihim awalan wa fa'awalan ila alla yabqa ila firqatin wahidatin il. Nah itu firqatun dia fa'il dari yabqa. Kan mustasna mufarraq. Mustasna mufarraq itu ala hasabil awamil kalau di ala jurumiyah ya. Yeah. La ma ra'aitu ila Zaidan, ma ja'a ila Zaidun, ma marartu illa bi Zaidin. Ini kan dia mau mesti jadi fa'il dari yabqa gitu kan. Ila alla yabqa illa firqatun wahidatun bi baladin wahidin. Fa'idan taradu ja'a amrullahi intaha mulakhasan ma'a ziyadatin fihi. Qolahul hafiz. Taib hasbarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qawluhu wa ana khatamun nabiyyin. Ya, dan aku adalah penutup para nabi. Qala al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, khatamu alladhi khutima bih, khatam yang mengakhiri ya. Maksudnya khatam orang yang akhir dari para nabi, yaitu yang diakhiri dengan beliau. Bukan sebagaimana tafsir dari kalangan Ahmadiyah. Khatam maknanya cincin, berarti cincin kenabian terus berputar, berotasi, tidak berhenti pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal ada lagi terusannya, la nabiyya ba'di, ya itu Khaibar kalafik. Annahu akhirun nabiyyin, itu maksudnya. Khatamun nabiyyin, bahwa beliau adalah akhir dari para nabi. Kama qala ta'ala, makana Muhammadul aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu ya, makana Muhammadul aba ahadim min rijalikum. Bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian semata. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Namun dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa inna ma Alhamdulillah. Ya. Ya hadirin Rasulullah. Nah. Wa inna ma yanzilu Isa bin Maryam fi akhir zaman. Nah. Isa bin Maryam nanti akan turun di akhir zaman. Itu bukan sebagai nabi yang baru. Ya, bukan sebagai nabi yang baru. Karena status Nabi Isa itu sudah ada sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka semua umat wajib merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Umar, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya saudaraku Musa saat ini masih hidup, dia enggak memiliki kelapangan, enggak memiliki pilihan kecuali dia mesti mengikuti aku. Nah. Nah. Jadi adapun Nabi Isa nanti hadir, itu bukan bawa syariat baru. Ya, dia pun nanti ketika di masa tersebut beribadah pada Allah mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa dulu kepada Bani Israel. Ya. Hakiman bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isa turun itu nanti dia sebagai hakim dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musalliyan ila kiblatihi. Salatnya menghadap kiblatnya Rasulullah di Ka'bah, bukan kiblatnya Nabi Isa di Baitul Maqdis. Ya. Fahuwa ka'hadi ummati. Maka beliau seperti salah seorang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa afdalu hadhihi ummah. Bahkan beliau adalah seafdal-afdal umat ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yanzilanna fiikum ibnu Maryam hakaman muqsitan." Ya. Nabi Isa, Isa bin Maryam benar-benar akan turun di tengah kalian sebagai hakaman muqsitan. Ya, sebagai hakim yang adil. Fal yaksiranna salibat, dia benar-benar akan menghancurkan salib. Waliyaktulannal khinzira, akan benar-benar membunuh babi, karena orang-orang Nasrani menghalalkan babi atas nama Isa dengan kedustaan. Waliyadu'annal jizyata, dan beliau akan mengambil jizyah upeti dari setiap ahlul kitab dan majusi yang tinggal di tengah kaum muslimin. Dan jizyah ini bukan pajak. Kaum muslimin juga bayar pajak. Ya. Ada yang mengatakan kalau kaum muslimin bayar pajak itu zalim, mazlum. Kalau orang kafir bayar pajak maka dia jizyah. Ini tafsir ngaco. Sesat menyesatkannya. Terus kalau orang, dan itu saya tahu ujung-ujungnya gimana Abu Kila? Hah? Ujung-ujungnya untuk melegalkan keberadaan Nasrani sebagai zimmi. Ya. Hah? Al-Habi. Sebagai zimmi di Indonesia. Emangnya terpenuhi syarat mereka sebagai zimmi? Zimmi itu apa sih di buku-buku fikih? Nah, bayar jizyah ditentuin oleh para fuqaha per tahun 1 dinar. Diberikan kepada Baitul Mal. Ya. Bukan diberikan kepada Sri Mulyani gitu, ke Baitul Mal untuk kemaslahatan kaum muslimin. Anggaplah Sri Mulyani Baitul Mal, ngayal dulu. Satu dinar itu ya, bukan perpajak STNK, pajak bangunan, pajak makan di restoran, bukan. atau dina. Apalagi Nasrani nanti kalau mau jadi zimi di negeri kita ini, dia enggak boleh menampakkan agama mereka. Loh, malah dia jadi misionaris di Monas kemarin, teriak-teriak dia, pendeta, nawarin Kristen. Pagi-pagi, orang-orang lari pagi, di Monas itu pendeta pada teriak-teriak. Ayo, mari ke juru selamat gitu. Nah, itu apaan tuh zimi itu? Gak boleh pakai salib, gak boleh bawa Injil, gak boleh syiar agama mereka. Itu. Dari situ aja udah tertolak jadi zimi. Gimana? Dia mau bayar jizyah 100 dinar kek, kalau dia udah menampakkan agamanya. Apalagi kuar-kuar, apalagi menghina Islam. Ya gak ada zimi. Gak ada zimi. Ya, makanya di buku-buku yang membahas ini, selain buku-buku fikih ada Ahkam Ahli Dhimmah, karena kan Ibnu Qayyim, dibaca itu. Ya. Baik. Nah, ini pada enggak baca sih. Maunya segera aja. Baik, barakallahu fikum. Wa qawluhu wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadurruhu man khadarahu. Dan kata Nabi, la tazalu ta'ifah, temannya Kana itu. Berarti mansurah khobarnya, Pak. Ya, dan senantiasa ada ta'ifah, ada sekelompok umatku yang berada di atas al-haq, kebenaran. Mansuratan, mereka tertolong. La yadurruhum man khadarahum. Orang-orang yang menghinakan mereka, la yadurruhum, tidak memudaratkan mereka, umatku. Ya. Wala man khalafahum. Orang-orang yang menyelisih mereka tidak akan memudaratkan umatku. Kata Yazid bin Harun, Ahmad bin Hanbal, wa in lam yakunu ahlal hadis fala adim. Kalau mereka bukan ahlul hadis, aku enggak tahu lagi siapa mereka. Namun di berbagai buku-buku syuruhat hadis yang mengenai hal ini tidak terbatas kepada ahlul hadis saja. Artinya kaum muslimin yang berada di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah, di antara mereka banyak yang bukan ahlul hadis, ya. Mungkin di antara mereka ada yang orang awamnya. Apakah mereka enggak masuk di sini? Kata para ulama yang mensyarah itu, masuk juga selama mereka mengikuti manhajnya ahlul hadis. Ya, manhaj ahlul hadis di sini maksudnya apa sih? Ahlus sunnah wal jamaah. Para ulama salaf dulu biasa mendiksikan ahlul hadis itu dengan ahlus sunnah. Makanya Al-Imam As-Sabuni punya kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Aqidah salaf wa ashabil hadis. Karena aqidah salaf wa ashabul hadis, ahlul hadis berpegang dengan asar. Ya, dengan asar. Makanya disebut orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah sebagai asari. Asari, ya, orang yang berpegang dengan asar. Mereka berpegang dengan ayat-ayat, dengan hadis dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Artinya mereka ini bukan Jahmi, bukan Maturidi, bukan Ash'ari, bukan Mu'tazili, bukan Musyabbihah, dan seterusnya dari ya orang-orang yang menyimpang dalam pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham gak sih ini maksudnya ahlul hadis? Jadi jangan dibatasin. Berarti ini ta'ifah min umat ini hanya Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, segala macam ahlul hadis, imam-imam ahlul hadis. Nah, ya. Kata Ibn Mubarak dan Ali bin Madini, Ahmad bin Sinan, Imam Bukhari dan yang lainnya, innahum ahlul hadis. Ta'ifah mansurah itu adalah ahlul hadis. Tadi ya, ya, ahlul hadis tadi. Wa an Ibn Madini riwayatun humul Arab. Dari Ibnu Madini ada riwayat, mereka adalah orang-orang Arab. Disebutkan. Maksudnya apa? Wastadallu bi riwayat iman rawahum ahlul gharbi. Ya. Beliau berdalil dengan riwayat, ya, sebuah riwayat yang meriwayatkan hum ahlul gharbi. Ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Sa'id bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Yang disebutkan Rasulullah SAW bersabda dalam sahih Muslim, la yazalu ahlul gharbi zahirina 'alal haqqi hatta taquma sa'atu. Senantiasa ahlul gharb. Gharb itu apa sih? Barat, ya. Ahlul gharb, tapi jangan diterjemahin barat dulu nih, nanti kan itu ada. Senantiasa ahlul gharb. Gharb itu kalau itu kan barat, ya. Gharb, mereka zahirina 'alal haqqi, berada di atas kebenaran hatta taquma sa'ah, sampai hari kiamat tegak. Nah, wa fassara al-gharba, kata Ibnu Madini, maka beliau mentafsirkan gharb bidalwi dengan dalwun. Dalwun apa sih? Ember, timba, gitu. Ember apa? Al-azimah, ember yang besar. Kenapa? Li'anna al-araba humul ladina yastaquna biha. Karena orang-orang Arab itulah yang minum pakai, ngambil minum pakai itu, pakai dalwun azimah. Ember, timba. Ya. Qala Nawawi. Kata Imam Nawawi, yajuz an takuna ta'ifatu jama'atan muta'addidatan min anwa'il mu'minin. Ya. Kata Imam Nawawi, bisa jadi kelompok yang tertolong itu adalah jamaah yang beragam. Ya, bukan cuman ahlul hadis saja, min anwa'il mu'minin, dari berbagai jenis kalangan kaum mu'minin. Ya. Ma baina suja'in, ada yang pemberani. Wa basirin bil harb, ya, ahli dalam perang. Wa faqihin, ahli fikih, muhaddis, ahli hadis, mufassir, ahli tafsir. Wa qa'imin bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa zahid, orang yang zuhud, 'abid, ahli ibadah. Wa la yalzamu ayakunu mujtami'ina fi baladin wahidin. Ya, dan enggak mesti mereka itu berada di satu tempat, di satu negeri. Bal yajuz istima'uhum, ya. Bahkan bisa jadi mereka itu fi qatarin wahidin, di mereka berkumpul di satu tempat, di satu teritori, wa iftiraquhum fi aqtaril ard. Ya. Nah, dan mereka iftiraq, berpecah belah. Ya. Tersebar mereka di berbagai negeri-negeri yang ada di penjuru bumi ini. Wa yajuz ayat sami'u fi baladil wahidi. Bisa jadi mereka berkumpul di satu negeri. Wa yakunu fi ba'din duna ba'din minhu. Ya. Bisa jadi juga di sebagian tempat, ya. Tapi di sebagian tempat lain enggak ada duna ba'din minhu. Wa yajuz ikhlalul ard. Ya. Ya, bisa jadi juga ikhlalul ard min ba'dihim. Bumi kosong dari ada mereka ini. Nah, ya kan ada zaman-zaman kegelapan tuh. Kan zaman-zaman kegelapan, zaman penuh kesyirikan, bid'ah merajalela. Nah, ini ikhlalul ard. Bumi kosong dari mereka itu. Ya. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dakwah, itu orang-orang Arab penuh dengan kesyirikan. Iya kan? Adakah ulama yang berada di atas kebenaran? Ada. Cuma dakwahnya itu kurang gencar. Al-Imam, ya, As-Sunani hidup sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun beliau dakwahnya di Yaman. Dakwah beliau sama, dakwah tauhid. Ya, beliau kan nulis kitab tuh Tathirul I'tiqad. Tathirul I'tiqad itu kayak kasfu syubuhatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, membantah kesyirikan dan mengkafirkan musyrikin. Sama, tapi beliau enggak pernah berjumpa sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi beliau tahu ada Syekh Muhammad bin Abdul dakwah di Najd. Maka beliau memuji. Tapi dakwah yang tersiar, yang tersebar, yang masyhur, yang banyak perlawanan, dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dakwahnya Sunani dalam ahl tauhid itu kurang menggema. Ya. Karena beliau konsentrasi juga di bidang hadis dan fikih. Maka beliau nulis buku tuh Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram. Ya. Nah, sebelum zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu berarti bumi itu banyak kesyirikan, kuburiun merajalela, bahkan sampai Haramain. Ya, sampai Haramain. Ya. Awalan fa awalan. Ya. Bisa jadi bumi kosong dari mereka satu persatu. Ila illa yabqa ila fir illa firqatun wahidatun bi baladin wahidin. Hingga tidak ada lagi kecuali satu kelompok saja di suatu negeri. Fa idzan qaradu jaa amrullah. Nah, kalau mereka telah punah baru datang keputusan Allah. Berarti udah enggak ada lagi hari kiamat udah. Udah datang ya, datang nanti orang-orang yang buruk. Intaha mulakhasan ma'a ziyadatin fihi qalahu al-hafidh. Demikian ini ringkasan penuturan dari Al-Imam An-Nawawi dengan sedikit penambahan. Ini yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Pak Syuhri, Qala al-Qurtubi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qurtubi, wa fihi dalilun 'ala anna al-ijma'a hujjatun. Wa anna al-ummata idza istama'at faqad dakhala fihim at-ta'ifata al-mansurata. Fa'il dari dakhala at-ta'ifatu. Ta'ifatu al-mansurata. Ini dakhala. Ta'ifah itu enggak ada bentuk lain kecuali ta'ifah, enggak ada ta'if gitu kan. Ya, jadi sama kayak nasihah. Enggak ada nasih. Nah, maka Imam Ahmad ketika sedang menjarah perawi yang dhaif, ya, Imam Ahmad dibilang begini sama orang yang hadir. Ya, tetap kamu kok menggibah? Kata Imam Ahmad, "Wai hak celaka ente." Inna hada nasihatun, bukan hadihi. Inna hada nasihatun. Jadi di suing jamat juga. Apa juga? Ini ada jamat di sebelum fa'il. Boleh juga. Boleh. Ya. Boleh langsung. Ya. Terus. Kalau musanifu wabihi al-ayatu al-azimatu annahu ma'a qalal musannif, musannif yang dimaksud Syekh Abdurrahman bin Hasan siapa? Muhammad bin Abdul. Lah. Siapa di sini? Syekh Muhammad bin Abdul kan berkata di matan doang. Ya, ini kan bukan lagi menukil matan. Berarti ini siapa? Penulis asli Fathul Majid gitu. Siapa? Syekh Sulaiman. Sepupu dari Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, sepupu dari Syekh Abdurrahman bin Hasan, yang nulis syarah Kitab Tauhid judulnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Kan dibunuh tuh kepalanya, dimasukin ke meriam oleh Ibrahim Pasha di Mesir. Meledak kepalanya. Belum selesai Taisir Al-Aziz Al-Hamid syarah Kitab Tauhid, sudah wafat, disempurnakan dan di apa namanya? Dilanjutkan, ditambah-tambahin oleh Syekh sepupunya, itu Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kalau Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab udah punya juga syarah Kitab Tauhid sebelumnya. Namanya apa? Qurratul Uyun. Ya. Baik begitu. Lanjut. Wa fihi al-ayatul 'azimatu annahum ma'a qillatihim la yadurruhum man khadalahum wa la man khalaqahum. Wal bisyaratu annal haqqa la yazuru bikulliyati qultu wal wahtajja bihil imamu ahmadu ala annal imamu mengadayaknya iya wahtajja bihil imamu ahmadu ala annal ijtihada la yanqati'u mada mazhabihi ta'ifatu Maujudatan khobar damat. Khobar damat. Terus. Qaluhu hatta yatiya amrullahi. Al-zahiru annal murada bihi ma ruya min khobari man baqiya. Bihi ya. Ma annal murada bihi antum. Bukan bi. Annal murada bi amrillah. Oh. Ya, terus. Man baqiya minal mu'minina birrihi at-tayyibati wa wuqu'ul ayati al-'idhami thumma la yabqa illa shirarun nasi kama rawa al-hakim anna al-'abdallahi bin Umar itu ada wawunya tuh. Ah, ada wawunya Amrin. Wawunya yang ngambil dari Daud. Dari waw Daud. Ingat ya hikayatnya ya. Nah, waw yang ngambil dari waw Daud. Nah, di Daud kan antum baca apa? Daud, tapi wawunya enggak ada. Karena diambil sama Amr gitu. Itu untuk bedain nama Umar ya sebenarnya. Untuk bedain nama Umar. Nah, karena kalau wazan Umar itu dia ma'dul dari Amir, makanya Umar itu nanti ketika maror tuh bi umara majrur bil fathah lianna ghairu munsharif lianahu mamnu' minas sharf mal mani minas sharf alamiyah ma al adl gitu. Terus Qala la taqumu as-sa'atu illa 'ala syarril khalqi hum syarru ahlil jahiliyah. Syarrun min ahlil jahiliyah. Enggak ada minnya. Berarti syarru ahlil jahiliyah. Terus faqala uqabatu banu 'amir li 'abdillah ya'lam ma taqulu wa amma ana fasami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amrillah. Mana khabar? Khabar la tazalunya mana Pak Suhairi? Nah, terusin kalimatnya belum. Nah ini ghairina. Ah ya, mantap ya. Terus lanjut. Wa yaqurruhum man khalafahum hatta yatiyahum as-sa'atu wa hum 'ala dhalika. Wa qalu Abdullahi. Berarti jumlah yuqatiluna 'ala amrillah apa Pak apa Abu Aqilah? Irabnya. Nahdariumati. Jumlah yang datang umati itu ma'rifah apa nakirah? Umati kan ma'rifah. Jumlah yang datang setelah ma'rifah hal. Kalau jumlah yang datang setelah nakirah baru dia. Nah, ahsan itu. Terus. La yadurruhum man khalafahum. La yadurruhum man khalafahum hatta yatiyahum as-sa'atuhum ala dhalika. Faqala Abdullahi fayab'athullahu rihan rihuha al-misku al-misku wa massuha massul hariri fala tatruku ahadan fi qalbihi mithqalu dharratin min imanin illa qabadathu wabadathu thumma yabqa shirarun nasi wa alaihim taqumus sa'atu. Na'udzubillah. Baik. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, wa fihi dalilun ala anna al-ijma' hujjatun. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasanya ijma' adalah hujjah. Juga ada hadis yang lain ya. Hadis yang lain apa? La tajtami ummati ala dalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Nah, perhatikan yang itu. Ijma adalah hujjah. Menurut ulama ahli usul semuanya bahkan. Kekuatan hujjah ijma lebih kuat daripada kekuatan hujjah Quran dan Sunnah. Ah iya. Ya, itu harus paham itu ya. Kekuatan ijma. Karena ada orang yang berdalil dengan Al-Quran. Ya. Bisa jadi gak jadi hujjah. Paham gak? Ada orang yang berdalil dengan hadis, belum tentu jadi hujah buat dia. Belum tentu hujah yang menopang pendapat dia. Tapi kalau orang berdalil dengan ijma, maka itu dia hujah. Ya. Hujah itu Quran, Sunnah, ijma. Ya, kalau dalam fikih tambah lagi satu lagi, kias. Kalau madhab Syafi'i, kalau madhab yang lain tar ada lagi syar'u maqablana al istihsan. Ya, ada lagi maslahah al-mursalah dan yang lain-lain. Itu pendapat ijma itu yang tentunya tidak menyelisih Quran dan hadis. Ya? Enggak ada ijma yang menyelisih Quran hadis. Enggak ada. Mana ada ijma? La tastami ummati ala dalalah. Yang mana ijma yang menyelisih Quran hadis? Enggak ada. Dan perhatikan, ijma dibangun di atas kesepakatan umat, dibangun di atas Quran, hadis. Hadisnya bahkan ada yang hadis dhaif. Ya, ijma bahkan dibangun di atas hadis dhaif juga. Maka hati-hati antum kalau mengingkari hadis dhaif. Baik, barakallahu fiik. Ah. Mana lagi tadi? Li annal ummata ijtama'at faqad dakhala fihim at-ta'ifatu al-mansuratu. Karena bila umat ini telah bersepakat ya dalam suatu masalah, berarti faqad dakhalat fihim atau ifatul mansurah, berarti secara otomatis ya ada di antara mereka itu ada taifah al-mansurah, ketika umat telah bersepakat. Ya. Ini bahkan dikutip juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya di Fathul Bari. Qala al-musannif, musannif bercanda di sini. Berarti siapa sih ini? Syekh Sulaiman bin Abdullah ya di Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Wa fihi al-ayatul 'azimatu, di dalam hadis ini terdapat tanda-tanda yang besar. Ya, dalil yang besar annahum ma'akilatihim, bahwasanya Thaifah Mansurah itu mereka walaupun mereka sedikit la yadurruhum man khadalah. Orang yang menghinakan mereka tidak memudaratkan mereka. Wala man khalafahu. Orang yang menyelisih mereka enggak memudaratkan mereka. Wal bisyaratu bil haqq bi annal haqqo la yazulu bil kulliyati. Ini juga sebagai bisyarah, kabar gembira bahwasanya kebenaran itu tidak akan hilang secara totalitas. Pasti akan ada yang berada di atas kebenaran. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan. Wahtaja bihi al-Imam Ahmad. Imam Ahmad berdalil dengan hadis ini. Berhujjah dengan hadis ini. Ala annal istihad la yanqati ma damat hadhil ta'ifatu maujudatan. Bahwasanya istihad tidak akan terputus selama Thaifah Mansurah ini masih ada. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, hatta ya'ti amrullah, hingga datang keputusan Allah. Adh-dhahiru, secara zahir lahiriah dari redaksi ini, annal murad ya, bihi antum ya. Yang dimaksud dengannya maruya min qabdi man baqiya minal mu'minin. Ya. Ialah terjadinya tanda-tanda kiamat besar gitu. Min qabdi, yaitu dengan dicabutnya orang yang masih tersisa, orang yang beriman. Dicabutnya nyawa orang-orang yang masih beriman, birrihit thayyibah, dengan angin yang thayyibah, angin yang baik. Ya, nanti Quran diangkat ya, baik maknawi ya, maupun hissi, musaf-musaf diangkat, hafalan-hafalan Al-Quran yang ada di dada manusia semua diangkat ya. Orang-orang yang beriman walaupun imannya sebesar biji darah diwafatkan semuanya. Nah, itu berarti Thaifah Mansurah udah enggak ada. Ya, Thaifah Mansurah udah enggak ada. Itu yang dimaksud. Bukan sampai hari kiamat. Hari kiamat itu Thaifah Mansurah udah enggak ada. Karena menjelang hari kiamat itu matahari terbit dari sebelah barat, ya itu udah orang-orang buruk semua. Ya, durjana semua. Sirarul khalq mereka itu. Sirarun nas, buruk-buruk manusia. Ya. Wa wuqu'il ayatil 'idham. Ya. Dan terjadinya tanda-tanda kiamat yang besar. Ya. Matahari terbit dari sebelah barat gitu. Ya. Summa la yabqa illa sirarun nas. Enggak ada yang tersisa di muka bumi kecuali manusia yang paling buruk, kamaroa al-hakim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim di Al-Mustadrak ala Sahihain. Bahwasanya Abdullah bin Amr mengatakan la taqumu sa'atu illa ala siralil khalq. Kiamat tidak tegak kecuali tegaknya itu kepada manusia yang paling, makhluk yang paling buruk. Ya. Hum syarrun min ahli jahiliyah. Mereka lebih buruk daripada orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah aja buruk, ini ada yang lebih buruk lagi. Kata Uqbah bin Amir kepada Abdullah bin Umar, i'lam ma taqulu. Ya. A'lamu, bukan i'lam. A'lamu ya? Iya, ada harokat. Ada harokat di, oh di saya enggak ada tanda hamzah mudoroahnya. Hamzah wasol, jadi kayak i'lam. Di antep i'lam apa alam? I'lam. Hah? I'lam. Ketahuilah apa yang kau ucapkan gitu. A'lamu ini kayaknya. Antep ada hamzahnya? Nah, ya. Aku mengetahui apa yang kau katakan. Wa amma ana sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku juga mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu isabatu min ummati yuqatiluna ala amrillahi zahirina la yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahum as-sa'atu wa hum ala dhalika. Ya. Akan senantiasa ada isabah, ada segolongan dari kalangan umatku yang mereka berperang ala amrillah ya, untuk menegakkan perintah Allah, agama Allah. Zahirina, mereka ditolong La yadurruhum man khalafahum, orang-orang yang menyelisih mereka enggak memberikan mudarat pada mereka, hatta ta'tiyahum as-sa'atu, sampai kiamat datang pada mereka, wa hum ala dzalik, mereka tetap dalam kondisi demikian. Ya, faqala Abdullah, maka Abdullah bin Amr mengatakan, wa yab'atsullahu rihan, maka Allah akan mengirimkan angin, ya, yang rihuha rihul misk, yang semerbaknya semerbak kasturi, ya. Wa massuha masul harir, ya, sentuhannya seperti sentuhan sutra. Ya. Fala tatruku ahadan, maka angin ini enggak meninggalkan seorang pun, fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin. Ya. Menyisakan sedikit pun manusia yang di kalbunya ada sebesar biji zarah keimanan, illa qabadathu, melainkan angin ini akan mencabut nyawa mukmin tadi. Summa yabqa syirarun nas fa alaihim taqumu sa'ah. Kemudian yang tersisa manusia yang paling buruk, kepada mereka lah hari kiamat tegang. Ya. Nah, fadhal Syekh Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarifuddin Muhammad Ta'ala. Wa fi sahihi Muslimin, la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Wa 'ala hadha falmuradu biqoulihi fi hadith Uqbah wa ma asbahahu hatta ta'tiyahum as-sa'atu sa'atuhum wa hiya waqtu mautihim bi hububi rihin angin, ya. Zakarahu al-hafidhu wa qad istulifa fi mahalli hadhihi al-ta'ifati wa qala ibn Battalin inna takunu fi baitil maqdisi kama rawahu At-Tabari. At-Tabarani. Oh, di ana Tabari. Di antum apa? At-Tabarani. Min hadisi Abi Umamata qila ya Rasulullah wa aina hum, qala di baitil maqdisi wa qala Mu'adz bin Jabal hum di Syam. Wa fi kalamit Tabari ma yadullu ala annaha la yajibu an takuna fi Syami aw fi Baitil Maqdis daiman, bal qad takunu fi mawdi'in akhara fi ba'dil azminati. Qultu wa yashhadu lahu al-waqi'u wa halu ahli Syami wa ahli Baitil Maqdis, fa innahum min azminatin tawilatin la yu'rafu fihim man qama bihadha amri ba'da syaikhil islami ibni taymiyata wa ashabihi fil qarni as-sabi'i wa awwali as-thamini, fa innahum kanu fi zamanihim ala al-haqqi yad'una ilayhi wa yunadhiruna alayhi wa yujahiduna fihi wa qad yaji'u min amsalihim ba'du bisyami may yaqumu maqamahum bidda'wati ila al-haqqi wa tamassuki bisunnati wallahu ala kulli shay'in qadir wa mimma yu'ayyidu hadha anna ahla al-haqqi wa sunnati fi zamanil a'imati al-arba'ati wa tawafuril ulama'i fi dhalika az-zamani wa qablahu wa ba'dahu lam yakunu fi mahallin wahidin bal hum fi ghalibil amsari fi syami minkum a'imatan al-a'imatu. Naam. Ini enggak ada alif lamnya. Enggak ada alif lamnya. Ya itu a'imatun. Wa fil haramaini wa fil Misra wa fil Iraqi wafil Yamani. Wa kulluhum 'ala al-haqqi yunadhiruna wa yujahiduna ahlal bid'ah wa lahum al-musannafatu allati sarat a'laman li ahli sunnati wa hujjatan 'ala kulli mubtadi'in fa 'ala hadha fa hadhihi ta'ifat wa hadha ta'ifatun na qad tajma'at qad tajtami'at wa qad tajtami'u wa qad taftariqu wa qad takunu taftariqu apa tatafarraqu taknya double enggak taftariqu kalau dia ana tatafarraqu kurang satu tatafarraqu terus wa qad takunu fi syami wa qad takunu fi ghairihi fa in haditha abi Umamata wa qawla mu'adi ala yufidu hasroha bisyami makul wa innama yufidu annaha takunu fi syami fi ba'dil azmani la fi kulliha. Baik, barakallah. Okay. Mana tadi? Wafi sahih muslim la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Ya. Sedangkan dalam riwayat muslim disebutkan tidak akan tegak hari kiamat hingga tidak dikatakan di muka bumi Allah Allah. Ini jadi dalil nih. Orang zikir Allah Allah Allah Allah. Dia ya Pak, ah, perhatikan ya. Padahal Allah Allah ini disebutkan dalam riwayat yang lain. Ya, Imam Hakim meriwayatkan dengan sanad yang sahih, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah. Bukan Allah ya. La ilaha illallah. Berarti nanti orang yang ya, mengucap la ilallah walaupun imannya sebesar misqala dzarrah, ya, ketika udah dicabut udah enggak ada lagi yang mengucap la ilaha illallah. Berarti udah enggak ada lagi yang beriman. Karena sudah dicabut nyawanya dengan rih thayyibah yang Allah utus. Ya. Baik, barakallahu fiik. Wa ala hadza maka berdasarkan hal ini fal murad bi qauli fi hadis Uqbah wa ma asbahahu, maka yang dimaksud dengan sabda Nabi dalam hadis Uqbah dan hadis yang semisalnya hatta ta'tiyahum sa'ah sehingga kiamat tegak pada mereka sa'atuhum wa hiya waqtu mautihim bihubutir rih. Hingga sa'ah tegak pada mereka maksudnya sa'atuhum sa'ah buat mereka ya kiamat untuk mereka yaitu waktu mautihim ketika wafatnya mereka bihububil arih dengan tiupan angin yang rih thayyibah. Demikian yang dikatakan adalah Hafid Ibn Hajar. Wa qad ikhtulifa fi mahali hadith Thaifah. Nah, diperselisihkan tempat Thaifah Mansurah ini di mana? Ya. Kata Ibn Battal di Syarah Sahih Bukhari an innaha takunu fi Baitul Maqdis. Itu ada di Baitul Maqdis. Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabarani dari hadis Abu Umamah. Ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, ainahum? Di mana mereka?" Ya Taifah Mansurah, kata Nabi, di Baitul Maqdis. Ada di Baitul Maqdis. Taibar Qalafiq. Nah, wabi kalamit tabari ya, waqala Mu'ad bin Jabal, kata Mu'ad bin Jabal, hum bisyam. Mereka ada di Syam. Ya. Wa bi kalam At-Tabari ma yadullu ala annahu la yajib an takuna bi Syam. Nah, dalam komentar At-Tabari itu enggak mesti mereka ada di Syam. Au fi Baitul Maqdis daiman, enggak selalu ada di Baitul Maqdis. Qad takunu fi mawdi'in akhra ba'da al-azminati. Bisa jadi mereka ada di tempat yang lain. Ya. Di tempat yang lain pada sebagian masa nanti. Qultu kata Syekh Abdurrahman bin Hasan wa yashadu lahu al-waqi' yang realita yang terjadi justru wahalu ahli Syam wa ahli Baitul Maqdis fa innahu min azminatit tawilatin min azminatin tawilatin. Ya. Ini apa namanya? Realitanya yang ada justru keadaan orang-orang yang ada di Syam maupun di Baitul Maqdis, maka mereka ini min azminatin tawilatin. Dari waktu-waktu yang panjang, la yu'raf fihim, enggak diketahui mereka, man qama bihadzal amr, siapa yang membawa perkara ini, yaitu Thaifah Mansurah ini, ya. Ba'da Syekhul Islam, setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ashabi dan murid-muridnya semisal Ibnu Qayyim fil qarni sabi' wa awal tsamin, di abad ke-7 atau di awal abad ke-8. Fa innahum kanu fi zamanihim 'alal haqq. Mereka waktu di Syam di zaman mereka berada di atas kebenaran, yad'una ilaih yunadiruna alaih. Mereka mendakwahkan kebenaran. Ya. Yunadiruna alaih, mereka mendebat, ya. Orang-orang yang melawan kebenaran, yujahiduna fi, mereka berjihad di atas kebenaran. Wa qad maji'u min amsalihim ba'du bisyam. Nah, juga datang orang-orang yang semisal dengan mereka setelah mereka di Syam. Menyaku memakomahum bidakwah, ya. Ya, yang menggantikan peran mereka dalam dakwah, ya. Ilal haq, mendakwahkan kebenaran, wa tamasuk bisunnah dan berpegang teguh dengan sunnah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa mimma yu'ayyidu hadha, dan di antara hal yang menguatkan hal ini, anna ahlal haqqi was sunnah fi zamanil a'immatil arba'ah wa tawaffur ulama fi dzalikal zaman wa qablahu wa ba'dahu. Para imam al-haq al-sunnah di masa 4 imam madhab dan para ulama yang lainnya, ya, di zaman tersebut dan sebelumnya maupun setelahnya, lam yakunu fi mahalin wahidin, mereka tidak berada di satu tempat, ya enggak? Imam Malik di Madinah, ya, Imam Ahmad di Irak, Imam Syafi'i bahkan akhir hidupnya di Mesir, ya, Al-Imam Abu Hanifah di Kufah, ya. Baik. Balhum fi ghalibil amsal. Ya, mereka waktu itu fi ghalibil amsal. Ya, berada di sebagian besar negeri. Ya, fi Syam minhum aima. Di Syam di antara mereka ada imam-imam, wa fil haramain. Di Haramain juga ada imam-imam, di Mesir juga ada, di Irak juga ada, di Yaman juga ada. Kulluhum alal haq yunadiluna wa yujahiduna alal bidah. Mereka berada di atas kebenaran, mereka berjuang, berjihad melawan ahli bid'ah. Walahumul musannafat, mereka memiliki juga berbagai karya, ya, sarat a'laman li ahli sunnah. Ya. Sehingga ya, karya-karya mereka ini, dengan ini mereka menjadi tokoh dari sunnah wa hujjatan ala kulli mubtadi. Dan juga menjadi hujah untuk mengalahkan setiap ahli bid'ah. Fa'ala hadha, maka berdasarkan hal ini, fahadihi ta'ifah qad tajtami'u wa qad tatafarraqu. Bisa jadi alul haq ini, ta'ifah Mansurah ini, bisa jadi mereka berkumpul satu tempat, bisa jadi mereka berpencar-pencar. Wa qad takunu fi Syam wa qad takunu fi ghairi. Bisa jadi mereka ada di Syam atau yang lainnya. Fa inna haditha Abi Umamah, hadis Abu Umamah dan perkataan Mu'ad, itu yang ada di Baitul Maqdis maupun yang ada di Syam itu, ya. Itu kata beliau di sini, la yufidu hasroha, tidak memberikan keterangan pembatasan di Syam atau di Baitul Maqdis. Wa innama yufidu annaha takunu fi Syam fi ba'dil azman la fi kulliha. Ini hanya memberikan keterangan Thaifah Mansurah ini ada di Syam di sebagian zaman, tapi tidak di seluruh zaman. Nah, fadal waqil. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام نبوته، فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك وتعالى قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها باركة، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها ما جعل منها ذلك، فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يسبح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه في قوله: فتبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف افترضت في القرآن جارية عليه مختصة به ولا تطلق على غيره، وجاءت على بناء الساعة والمبالغة، فتعالى وتعالوم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، وكذلك تبارك دال على كمال بركته مع عظمته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعظم، وقال ابن عباس جاء بكل بركته. حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم كذلك. Nah, itu kan hadisnya begitu. Hatta ya'tiyahum amrullahi tabaraka wa ta'ala. Nah, dijelaskan di sini tabaraka wa ta'ala itu. Nah, sebelumnya kullu jumlatin min hadal hadis alamun min a'lamin nubuwah. Maka semua dari hadis ini sini sebutkan Thaifah Mansurah ini, mengenai hadis Thaifah Mansurah ini adalah di antara tanda-tanda kenabian. Fa inna kullama akhbarahu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis waqa'a. Maka semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini itu semua telah terjadi. Kama akhbar sebagaimana yang beliau kabarkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, sabda Nabi hatta ta'tiyahum amrullahi tabaraka ta'ala. Tabaraka ta'ala, kata Ibnu Qayyim, ya, al barakah nau'an. Cuman perlu diketahui tabaraka itu enggak ada wazan fil mudhari'nya. Ya, ini wazannya kan tafa'ala. Ya tafa'alu. Nah, mauzun dari tabaraka enggak boleh antum biasin ya tabaraku, itu enggak ada. Lihat di Al-Qur'an. Semuanya tabaraka tabaraka. Ya. Dan tabaraka itu fa'ilnya mesti Allah, enggak mungkin makhluk. Ya, iya, enggak ada. La yatasarraf. Nah, dan tabaraka fa'il pasti Allah, enggak boleh yang lain. Ya, baik, baraka. Kalau baraka yubariku ada. Ya, mubarak baru ada. Mubarak isim maf'ul. Baik. Nah, al barakatu naw'an. Barakah kalau bahasa kita berkah gitu. Ya, berkah itu ada dua macam. Ahaduhuma barakatun wa hiya fi'luhu tabaraka ta'ala. Ya, barakah. Yang pertama lafaz barakah yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal fi'lu minha barakah. Ya, barakatun wa hiya fi'lu, kok fi'luhu perbuatan. Fi'ilnya adalah tabaraka. Ya, wal fi'lu minha, fi'il darinya juga baraka, wa yata'adda bi nafsihi taratan. Terkadang muta'addi dengan dia sendiri. Enggak butuh huruf jar. Nah, terkadang juga wa bi adati ala taratan. Terkadang juga pakai perantara huruf jar ala. Ya, barakallahu lak wa baraka alaik wa barakallahu fik. Nah, gitu kan? Pakai ala. Ya, barakallahu lak wa baraka alaik. Pakai lam juga berarti. Wa bi adati fi barakallahu fika gitu kan. Tartan. Wal maf'ul minha, isim maf'ulnya mubarak. Wa huwa maju ila minha kadzalik. Ya, mubarak yang diberkahi. Ya. ya, itu sesuatu yang dijadikan minha keberkahan, kadzalik demikian. Fakana mubarakan, ya, maka dia menjadi mubarak yang diberkahi bija'lihi ta'ala. Ya. Dengan ya apa yang Allah jadikan keberkahan. Wa na'usani barakatun mudafun ilai idafatur rahmah wal izzah. Tudaf kemudah, tudafu ilaih, yang disandarkan kepadanya dengan penyandaran rahmat dan izzah. Wal fi'lu minabbi fi'li tabaraka walihada la yuqali ghairihi dhalik. Nah, keberkahan yang dari sini berarti dari asal fi'il tabaraka. Oleh karena itu, enggak boleh dikatakan li ghairihi dhalik. Pada selain Allah enggak boleh tabaraka fulan, enggak bisa. Karena ini disandarkan kepada rahmat dan izzah. Wala yasluhu illa lahu, enggak layak kecuali, enggak boleh disandang tabaraka ini kecuali bagi Allah semata. Bahwa subhana al-mutabarik, maka Allah lah yang mutabarik, yang memberikan keberkahan. Wa abduhu wa rasuluhu al-mubarak, hamba dan rasulnya yang diberkahi. Sebagaimana perkataan Isa bin Maryam ketika masih bayi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia Allah menjadikan diriku diberkahi dimanapun aku berada. Faman barakallahu fi wa alaihi fahuwa al-mubarak. Maka siapa saja yang diberkahi oleh Allah, yang Allah memberkahinya dan Allah memberkahi dirinya, maka dia diberkahi. Wa ma sifatuhu tabaraka fa mukhtassatun bihi. Ya. Sedangkan sifat dari tabaraka, maka itu hanya khusus bagi Allah. Kama atlaqaha ala nafsih, sebagaimana yang Allah sebutkan secara mutlak untuk diri sendiri pada firman-Nya tabarakallahu rabbul alamin, tabarakal ladzi biyadihil mulk. Ya. Siapa itu yang di tangannya kerajaan? Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu atas segala, dia mampu atas segala sesuatu, itu Allah. Ya enggak? Afala taraha kaifa ittaradat fil Qur'an jariyatan alaih mukhtassatan bihi. Bukankah Anda melihat sendiri bahwa lafaz seperti itu banyak sekali di Al-Qur'an, yang semuanya berahnya berlaku khusus bagi Allah. La tutlaqu ala ghairi, tidak disandang pada selain Allah. Ya enggak? Ada enggak di Al-Qur'an tabaraka fulan? Enggak ada. Tabarakallahu rabbul alamin, tabarakal ladzi biyadihi lahul mulk. Wajat ala bina isaati wal mubalaghah kata Allah wa ta'adama wa nabihi. Ya. Dan lafaz ini dipakai untuk menyebutkan ya, sa'ah makna luas, dan mubalaghah makna yang memberikan makna mubalaghah, makna yang lebih mendalam gitu. Semisal ta'ala ya, ta'adama dan semisalnya. Faja bina utabaraka ala bina ta'ala. Maka bina bina dari tabaraka itu seperti bina ta'ala. Ya. Ada enggak ta'ala fi'il mudhari'nya? Ta'ala Allah, sama kayak gitu. Allati huwa dalun 'ala kamalil 'uluwi wa nihayati. Ta'ala ini yang menunjukkan ya kepada kesempurnaan sifat 'ulu, tinggi bagi Allah. Ya. Dan puncaknya, nihayahnya, puncak ketinggiannya. Fakadzalika tabarakat, demikian pula lama tabarakat dalun ala kamali barakatihi wa azamatiha wa sa'atiha. Ini menunjukkan makna kepada kesempurnaan keberkahan Allah, keagungannya dan luasnya keberkahan Allah. Wa hadza makna qawli man qala min as-salaf, inilah makna ucapan ya yang orang yang mengatakan dari kalangan salaf tabaraka ta'azama. Kata Ibn Abbas, ja'abiku li barakatin. Ya, berarti dia telah membawa segala keberkahan. Subhanallah. Dik sedulai.